wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka menasihati karena Allah dan Rasulnya. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam judul bab ini, beliau mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebut dengan hadis muallaq. Di mana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis ini dalam keadaan beliau menghapus sanadnya. Dan di sini bahkan beliau menghapus seluruh sanadnya antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyebutkan sanadnya sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini tidak bersambung, atau disebut juga dengan hadis muallaq. Dan sengaja Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan sanad hadis ini dalam kitabnya, disebabkan karena hadis ini tidak memenuhi persyaratan untuk disebutkan dalam sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu hadis ini tidak termasuk dalam inti kitab, inti sahih Al-Bukhari. Walaupun hadis ini sahih, dan bahkan hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya dengan sanadnya yang sahih dari hadis Tamim bin As-Saddari Abu Ruqayyah, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut sahih. Ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan jalur yang lain selain dari hadis Tamim bin As-Saddari. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Namun tidak satu jalan pun yang sahih dari hadis yang menjelaskan tentang agama itu nasihat, kecuali dari hadisnya Tamim bin As-Saddari. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab tarikhnya tentang hadis ini, la yasihhu illa an Tamim. Hadis ini tidak sahih kecuali dari Tamim bin As-Saddari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agama itu adalah nasihat, yakni agama seseorang tidak akan menjadi tegak kecuali dibangun di atas an-nasiha. Seperti halnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti amalan haji hanya wukuf di Arafah. Namun karena wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling mulia, merupakan inti dari amalan haji, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Yani barang siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka tidak ada haji bagi dia. Maka demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ad-dinun nasiha. Agama itu dibangun di atas nasihat. Maka apabila seorang muslim ingin menegakkan agamanya pada dirinya, maka hendaklah dia membangunnya di atas an-nasiha. Lalu para sahabat bertanya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, mereka mengatakan, liman ya Rasulullah, nasihat itu bagi siapa ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah dan bagi Rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan secara umum bagi seluruh kaum muslimin. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan, lillahi wa li kitabih, bagi Allah dan kitabnya. Dan yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang hamba mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan cara-cara yang benar, yaitu dengan mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana cara seorang hamba dalam menempuh jalan menuju kepada jalan Allah dengan mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang menegakkan agamanya dengan nasihat bagi Allah, di mana seorang hamba berusaha mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriman kepada wujudnya bahwa Allah itu ada, beriman kepada rububiyatullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan seluruh apa yang ada di jagat raya ini, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur seluruh alam, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membentangkan rezeki kepada makhluknya. Demikian pula kita beriman kepada uluhiyatullah, di mana hamba wajib untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain, meninggalkan segala jenis kesyirikan, berlepas diri dari berbagai macam kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Tidak menyembah berhala, tidak percaya kepada benda-benda tertentu bahwa benda itu dapat mendatangkan manfaat dan kemudaratan, sebab manfaat dan mudarat itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dan di bawah kekuasaannya. Dan demikian pula beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan an-nasihatu li kitabih, nasihat bagi kitabnya, yaitu seorang muslim hendaklah menghidupkan Al-Quran Al-Karim pada dirinya dengan berusaha mempelajari, membaca dengan benar, dan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan meyakini bahwa dengan mempelajari Al-Quran Karim, mempelajari cara membacanya dan mentadabburi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu, itulah yang akan mendatangkan kepada kebahagiaan. Sebagaimana dia beribadah dengan membacanya, man qara'a harfan min kitabillahi jalla wa ala falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan di dalam Islam sama dengan mengamalkan 10 kebaikan. 10 kebaikan yang dia lakukan, maka dilipat gandakan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Semakin seorang itu membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar pula pahalanya yang akan dia dapatkan apabila dia ikhlas dalam membacanya. Demikian pula yang tidak kalah pentingnya adalah mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan kepada hamba-hambanya agar hendaklah mereka mentadabburi, memahami makna-makna yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim, ataukah hati-hati mereka telah terbelenggu? Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, datang dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan juga diriwayatkan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an yaitu mempelajari cara membacanya, berusaha untuk membaca berdasarkan makhraj yang benar, dan tidak kalah pentingnya mempelajari makna-maknanya. Dan itu jauh yang lebih penting. Sebab itulah tujuan inti Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Kemudian, an-nasihatu li rasulih. Nasihat bagi rasulnya. Yaitu hendaklah seorang muslim mengetahui hak-hak Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan meyakini bahwa keimanan seorang muslim dalam meyakini tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, at-tasdiqu bima akhbara. Dia membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau adalah as-sadiqul masduq. Beliau yang senantiasa jujur dengan ucapannya. Beliau yang tidak pernah berdusta dalam kalimat-kalimatnya. Dan apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap muslim membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menurut mereka tidak masuk ke dalam akal mereka. Apabila mereka menyangka bahwa hadis tersebut tidak masuk akal mereka, maka hendaklah dia tunduk kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan jangan dia mempermainkannya dengan akal lalu kemudian menolak dengan alasan tidak masuk akal. Dan hendaklah dia sadar bahwa akal yang Allah berikan padanya hanya memiliki ilmu yang sedikit, dangkal sekali. Maka tidak bisa dibandingkan dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja yang beliau perintahkan. Sebab taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Maksiat kepada Rasul berarti dia telah bermaksiat kepada Allah jalla wa ala. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau larang darinya. Maka hendaklah muslim berusaha untuk meninggalkannya. Dan yang keempat, alla yu'badallah jalla wa ala illa bima syara'a. Allah Subhanahu wa taala tidaklah disembah kecuali dengan cara apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada Rasul, tata caranya, cara beribadahnya, gerakan-gerakannya, kita kembalikan semua itu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam yang telah diperintahkan oleh Allah untuk merinci dan menjabarkan syariat ini. Lalu kemudian apabila dia telah mengetahui itu, maka dia pun cinta kepada Rasulullah. Dan konsekuensi dari kecintaan dia kepada Rasulullah, maka dia berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka demikianlah cara seorang muslim dalam menegakkan nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wali a'immatil muslimin. Nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin terbagi menjadi dua. Ada pemimpin dalam hal dunia, dalam hal ini yang memimpin negara mereka, yang memegang kekuasaan di sebuah tempat, sebuah daerah, dan dia adalah pimpinan negara. Apakah dia sebagai khalifah, ataukah dia sebagai raja, ataukah dia sebagai presiden? Yang jelas dia adalah penguasa negara. Yang kedua, pemimpin dalam hal agama. Dan mereka adalah para imam, para mujtahidin, para ulama, yang mereka adalah pewaris ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, apabila itu berkenan dengan pemimpin negara, adalah seorang muslim, hendaklah memberikan yang terbaik untuk negaranya dengan cara taat kepada penguasa dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi penguasa. Dan senantiasa bersabar dan senantiasa menyampaikan nasihat yang baik kepada penguasanya, mendoakan kebaikan untuk penguasa, termasuk di antara amalan saleh. Bahkan Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, demikian pula diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad salah seorang dari kalangan tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah, la da'autuha li sultan." Kalaulah sekiranya saya memiliki doa yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan peruntukkan untuk sang penguasa. Sebab apabila penguasa itu baik, maka itu menandakan kemakmuran rakyat. Namun apabila penguasa tersebut zalim, maka hendaklah kita mengoreksi diri-diri kita. Sebab tidaklah terjadi kezaliman melainkan merupakan disebabkan salah satu dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka kewajiban seorang muslim adalah bersabar. Tatkala melihat kondisi penguasa yang zalim, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, "Innakum satarawna ba'di athrah wa umuran tukirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat setelah aku meninggal atharah. Yang dimaksud atharah adalah penguasa-penguasa yang mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan merampas hak-hak milik rakyat. Dan kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah tatkala kami melihat tindakan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addul haqqal ladzi 'alaikum wa salullaha haqqakum fasbiru hatta talqauni 'alal hawd." Apa yang menjadi tugas kalian, apa yang menjadi kewajiban kalian kepada penguasa, hendaklah kalian tunaikan. Dan apa-apa yang hak kalian dirampas oleh mereka, sabar dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengatakan apabila hak kalian diambil, berkumpullah kalian, bikin kelompok, lalu kemudian kalian keluar ke jalan-jalan dan menampakkan sikap penentang terhadap pemerintah. Rasul tidak mengatakan keluarlah kalian demonstrasi dan yang semisalnya dari hal-hal yang dapat mengguncangkan keamanan dalam sebuah negara. Namun kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fasbiru," bersabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di atas telaga. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirah. Dan apabila dia hendak berikan nasihat, berikanlah nasihat dengan cara yang baik. Tidak dengan cara mencaci maki pemerintah. Dan apabila dia hendak berikan nasihat, tidak perlu di hadapan khalayak ramai. Namun menasihati secara sirran, secara rahasia itu lebih baik dan lebih bermanfaat insyaallah taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasiha lidhi sultan falyansahu sirra wa la yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaklah dia menasihati secara rahasia dan jangan dia menampakkannya di khalayak ramai. Adapun kalau yang dimaksud dengan a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, adalah para ulama, maka nasihat bagi pemimpin kaum muslimin maknanya adalah seorang muslim hendaklah menghormati kedudukan para ulama, tidak merendahkan kedudukan mereka, menghormati para pembawa ilmu, para ulama yang dengan kesungguhan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan tenaganya, baik dengan cara menyampaikan ilmu apakah melalui ceramah ataukah pelajaran atau dengan tulisan-tulisan mereka, hendaklah kita memuliakan mereka. tidak merendahkan kedudukan mereka apabila terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang bersifat kontemporer, nawazil, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui dalam satu urusan agama. Kemudian yang terakhir kata Nabi alaihi salat salam, wa ammatihim, dan kepada keumuman kaum muslimin. Nasihat untuk keumuman kaum muslimin adalah dengan cara at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling kerjasama dengan kaum muslimin di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa menegakkan kebaikan di antara mereka. Menjaga hubungan di antara sesama kaum muslimin dan meyakini bahwa kaum muslimin kedudukan mereka seperti al-bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dha, yang saling menguatkan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Dan di antara nasihat kepada kaum muslimin adalah dengan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan perkara yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Ada seorang muslim melakukan kemungkaran, maka termasuk perbuatan baik muslim yang lain adalah dengan menyelamatkan seorang muslim tersebut dari kemungkaran yang dia lakukan dengan berusaha dia mencegahnya. Dan bukanlah termasuk dari kebaikan ketika ada seorang muslim yang berbuat kemungkaran lalu kita biarkan dengan berbagai alasan. Enggak enak kalau diberitahu misalnya, segan, maka disampaikan semampunya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadakum haibatun nas fi ay yaqula bihaqqin idza ra'ahu aw shahidahu aw sami'ahu. Janganlah mencegah salah seorang kalian karena sikap segannya kepada seorang untuk mengatakan kalimat kebenaran apabila dia telah mengetahuinya dan menyaksikannya ataukah dia melihatnya. Ibaratnya seperti tatkala kita melihat ada seorang saudara kita, dia terus berjalan, dia tidak mengetahui bahwa di hadapannya itu jurang, maka termasuk kebaikan ta'awun di atas kebaikan ketika seorang muslim ini melihat saudaranya akan jatuh ke dalam jurang, dia berusaha untuk menyelamatkannya. Apabila dengan suara cukup, maka cukup dengan suara. Misalnya dia memberitahu, ya akhi, wahai saudaraku, jangan teruskan langkahmu, di depan itu jurang, berbahaya. Karena saudaranya tidak tahu mungkin cuaca yang gelap. Kalau dengan suara cukup, cukup. Namun kadang-kadang dengan suara tidak cukup. Mungkin saja dia mengatakan, lah tidak, saya sudah biasa lewat sini. Kelihatannya enggak ada jurang, padahal memang benar. Di hadapannya ada jurang. Maka dengan suara tidak mempan, kadang-kadang harus dengan tangan. Menarik bajunya, jangan ya akhi. Nah, kalau dengan tangan yang lembut tidak mempan, tarik dengan keras. Demi untuk menyelamatkan dia agar dia tidak meneruskan perjalanannya jatuh ke dalam jurang. Ya. Kalau dia tetap melawan, dia tetap ingin melanjutkan, maka ya tarik-tarikan siapa yang kuat. Nah, intinya bahwa dalam menasihati kaum muslimin berbeda-beda keadaannya. Kadang-kadang ada seseorang kalau dinasihati dengan suara, dengan ucapan sudah cukup. Iya kan? Kadang-kadang juga tidak. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dhalika da'fu al-iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah merubah dengan tangannya. Nah, tidak mampu, maka dengan lisan. Tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu selemah iman. Menunjukkan tingkatan ingkarul mungkar itu berbeda-beda. Ya. Tergantung dari keadaan masing-masing yang diingkari. Lalu kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadisnya. Qala haddatsana Musaddad. Telah memberitakan kepada kami Musaddad, Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad. Al-Asadi Abu Hasan, beliau berasal dari Basrah. Thiqah. Qala haddatsana Yahya. Apabila Musaddad meriwayatkan hadis dari Yahya, maka tidak ada Yahya yang lain kecuali Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Sa'id Al-Basri Al-Ahwal. Beliau juga berasal dari Basrah dan beliau termasuk di antara imam Al-Jarh wa Ta'dil. An Ismail, dari Ismail, Ismail bin Abi Khalid, Abu Abdullah Al-Bajali, beliau berasal dari Kufah. Qala haddathani Qais ibn Abi Hazim. Beliau berkata telah memberitakan padaku Qais bin Abi Hazim. Dan Qais bin Abi Hazim rahimahullahu taala Abu Abdullah juga berasal dari Kufah Al-Bajali. Dan beliau seorang mukhadram. Yang dimaksud mukhadram orang yang mendapati zaman jahiliyah dan hidup sezaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia muslim namun dia tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Ya. Dia satu zaman dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Akan tetapi dia tidak pernah bertemu Rasulullah di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang hidup di zaman Rasul alaihi salatu wasallam dan dia muslim. Dia ingin bertemu Rasulullah. Maka dia pun berangkat. Sampai di Madinah, dia tinggal melihat jenazahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dia sempat melihat Rasul, tapi beliau telah meninggal. Maka, ini tidak disebut sebagai sahabat. Yang seperti ini disebut, ada istilah khusus, mukhadram. Mukhadram. Dan dia termasuk dari kalangan tabi'in. Bukan dari sahabat. Nah, Qais bin Abi Hazim termasuk di antara mukhadramin. Beliau hidup sezaman dengan Nabi AS. Satu ketika beliau setelah masuk ke dalam Islam, beliau berangkat ke Madinah. Ingin bertemu Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan beliau, Rasulullah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sehingga beliau tidak sempat bertemu Rasulullah alaihi assalatu wassalam. An Jarir bin Abdullah qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Al-Bajali, beliau termasuk di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk Islam di masa-masa akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau sempat bertemu Rasulullah dan sempat mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Jarir bin Abdullah. Beliau masuk Islam pada tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan. Dan itu sangat dekat sekali dengan masa akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Jarir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang dikenal ketampanannya. Sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menggelari Jarir bin Abdullah sebagai Yusuf hadhihi al-ummah. Yusufnya umat ini. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam ketampanan beliau kalau dilihat oleh para ibu yang sedang mengiris-iris makanan sampai dia tidak merasa tangannya sendiri yang diiris. Saking tampannya dan kagum melihat Yusuf alaihissalam menyangka beliau adalah malaikat. Maka demikian pula Jarir. Kata Umar bin Khattab, saya belum pernah melihat seorang pun dari kalangan umat ini yang lebih tampan daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Sampai kata beliau, fa inni ra'aituhu ka syaqqati qamar. Ka syaqqati qamar. Aku melihat dia seperti belahan bulan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau adalah seorang yang menjauhkan diri pada masa fitnah. Ketika terjadi fitnah antara di antara para sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum, fitnah yang masyhur yang kita dengarkan dalam sejarah, maka Jarir bin Abdullah menyelamatkan diri dari fitnah tersebut dan beliau mengasingkan, tidak berpihak pada salah satu dari kedua kelompok itu. Sebab beliau cinta kepada semua para sahabat. Sampai-sampai suatu ketika beliau tinggal di Kufah, suatu ketika beliau mendengarkan ada seseorang mencela Utsman radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika beliau mendengarkan itu, beliau bersumpah, demi Allah, saya tidak akan tinggal di sebuah kampung yang di sana ada orang yang mencela Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Beliau tinggalkan negeri Kufah. Ya. Berangkat ke negeri yang lain. Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushhi likulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat dan senantiasa menunaikan zakat dan senantiasa saling memberikan nasihat dengan sesama kaum muslimin. Maka ini baiat beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang sahabat berbaiat kepada Rasulullah dalam perkara-perkara tertentu, maka itu menunjukkan apa yang disebutkan dalam perkara baiat tersebut adalah perkara-perkara yang harus diperhatikan, yang hendaklah seorang muslim benar-benar menjaga apa yang telah dia janjikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berbaiat untuk menegakkan salat, yaitu dengan menyempurnakan salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan zakat. Yani apabila seorang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan bertahan selama setahun, maka dia tidak menelantarkan harta tersebut, namun dia segera mengeluarkan zakatnya karena taat kepada Allah dan untuk membersihkan harta darinya, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin, yaitu senantiasa menyampaikan nasihat. Apabila dibutuhkan nasihat, ada seorang muslim yang meminta nasihat, berikan padanya nasihat. Di antara hak seorang muslim dengan muslim yang lain, apabila ada seorang minta nasihat, maka hendaklah yang dimintai nasihat tersebut untuk memberikan nasihat kepadanya. Idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat kepadanya. Dan di antara nasihat di antara sama muslim adalah senantiasa bersikap jujur, tidak berdusta, dan senantiasa membimbing seorang muslim kepada yang lebih baik. Maka Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini berusaha, setelah beliau berbaiat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha untuk menerapkan apa yang telah beliau janjikan di hadapan Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baiat itu adalah janji. Nah, maka beliau berusaha sampai-sampai ya, berhati-hatinya beliau dalam masalah ini. Beliau senantiasa memberikan nasihat juga dalam masalah bermuamalah, jual beli. Nah, pernah satu ketika beliau hendak membeli seekor kuda dari seseorang. Lalu kemudian orang ini menjualnya dengan harga 300. Entah 300 apa yang disebut situ, apakah 300 dirham mungkin. Walhasil dia membeli dengan nilai 300. Setelah dia melihat, wah ini kuda terlalu bagus. Harganya sangat murah kalau nilainya 300. Maka dia mengatakan kepada penjual, yakni yang tadi memiliki kuda tersebut, tambah. Bukan minta untuk diturunkan harganya, minta ditambah. Ini terlalu murah kalau 300, tambah lagi. 400, tambah lagi, masih kurang. 500, 600, sampai 800. Maka beliau tatkala melihat pantas harga 800, beliau bayar. Ada di antara kita yang seperti ini? Nah, biasanya orang kalau mau membeli sesuatu, tawar, ya, turunkan harganya. Ini tidak. Beliau melihat ini tidak sepantasnya dengan nilai sekian. Nah, maka ditambah dan ditambah terus sampai 800. Subhanallah. Karena sikap kehati-hatian beliau dalam rangka untuk memberikan nasihat di antara sesama kaum muslimin. Dan ini menunjukkan demikian tingginya wara' yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dengan demikian kita telah selesai dari membahas hadis Jarir bin Abdullah. Insyaallah ta'ala pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan ke hadis yang paling terakhir dari Kitabul Iman. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.